Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman di majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian Selasa pagi karena libur telah usai. Dan kita telah menyelesaikan Kitabul Buyu' di Kitab Umdatul Ahkam. Kemudian sedikit waktu untuk kemudian memilih kitab penggantinya setelah mendengarkan beberapa masukan dan usulan, kita tentukan kitab penggantinya adalah Bulughul Maram. Sebenarnya kitab ini sudah dibahas di kajian malam di The Halal Mat, tapi karena tidak berkelanjutan maka kita alihkan di Selasa pagi. Tayyib. Secara esensi tidak jauh beda antara Bulughul Maram dengan Umdatul Ahkam terkait masalah kajian fikih muamalah. Meskipun penulisnya madhabnya beda, tapi karena kita berangkat atau kita belajar berangkat dari membaca hadis, maka secara kesimpulan tidak jauh berbeda. Hanya saja Bulughul Maram punya sisi kelebihan dibandingkan Umdatul Ahkam, sebagaimana Umdatul Ahkam juga punya sisi kelebihan dibandingkan Bulughul Maram. Kalau sisi kelebihan Umdatul Ahkam, karena dia hanya kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka setiap nas yang ada dalam hadis tersebut, setiap dalil yang ada dalam hadis tersebut, bisa kita pastikan dia adalah hadis yang valid. Karena dia hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai kitab hadis yang diterima kesahihannya. Kemudian sisi kelebihan Bulughul Maram dibandingkan Umdatul Ahkam, karena Bulughul Maram ini tidak mensyaratkan harus riwayat Bukhari Muslim, namun juga mencantumkan dari riwayat-riwayat yang lain, maka hadis dalam Bulughul Maram secara umum lebih lengkap dan lebih banyak, sehingga yang disebutkan dalam Bulughul Maram lebih rinci. Tayyib. Yang mungkin itu tidak bisa kita jumpai dalam Umdatul Ahkam. Dan rujukan yang saya gunakan adalah kitab Syarah Bulughul Maram yang berjudul Minhatul Alam. Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan ternyata untuk kitab Kitabul Buyu', kitab fikih jual beli, syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menghabiskan 2 jilid. Jilid yang pertama ada di jilid yang ke-6, kemudian yang kedua ada di jilid yang ke-7. Tayyib, kita awali Kitabul Buyu'. Al-Buyu' jamak dari bai', jamak dari kata bai'un, dan kata bai'un berasal dari kata ba'a. Ba'un itu artinya apa? Depa. Ba'un artinya depa. Panjang antara ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri ketika dibentangkan, itulah panjang ba'un. Kalau zira antara siku sampai ujung jari tangan, ujung jari tengah tangan, siku kanan, ujung jari tengah kanan, ini namanya zira. Ada ba, ada zira. Dan baik disebut baik dari kata ba'un yang artinya depa, karena ketika orang bertransaksi dia menjulurkan depanya untuk menyerahkan sesuatu atau menerima sesuatu. Karena itulah al-baik persamaan katanya adalah at-tabadul. At-tabadul, ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Ada yang ma yu'khadhu, ada yang akhdhu syai' dan ada i'ta'u syai'. Ada yang mengambil sesuatu dan ada yang menyerahkan sesuatu. Sering kita wakilkan kalimat dua ini, i'ta'u syai' wa akhdhu syai', dengan iwad dan muawad. Barangkali sudah sering mendengar istilah ini, terutama bagi PMT sudah sering mendengarnya, KPMI juga sering. Di kajian ini juga sering kita singgung antara iwad dan muawad. Maka baik adalah tabadul bainal iwad wal muawad. Baik adalah transaksi serah terima antara iwad dengan muawad. Sehingga transaksi itu pasti terjadi dua hal ini, ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Kemudian yang disebut baik itu tidak harus menggunakan uang. Di masa Nabi SAW, para sahabat melakukan baik dan bahkan beliau sendiri melakukan baik tanpa menggunakan uang. Beliau bertransaksi tanpa dinar, tanpa dirham, dan itu satu hal yang biasa di masa silam. Maka kalau orang membaca sebuah hadis yang itu terjadi terkait transaksi masa silam, ya, terjadi di masa silam, ketika tidak memahami konteks seperti ini kadang kita bingung. Salah satu di antara contohnya yang dulu sempat membuat bingung saya waktu membacanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur Hatib bin Abi Balta'ah, di mana Hatib ini menjual makanan dengan sangat murah. Menjual makanan dengan sangat murah. Bagaimana sisi murahnya Hatib ketika menjual makanan? Beliau menjual zabib, menjual anggur kering, namun alat pembayarannya adalah kurma atau gandum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Hatib menjual dengan harga satu sok. Lalu Umar meminta naikkan jadi dua sok. Bagi yang membacanya, ketika dia tidak tahu konteks, bisa jadi dia mengira Umar meminta lebih murah bukan lebih mahal. Jadi Umar minta naikkan jadi dua sok. Berarti satu dirham dapat dua sok. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Padahal konteksnya Umar adalah buat lebih mahal. Itu maksudnya serahkan satu sok zabib dengan pembayaran kurma dua sok. Jangan satu sok zabib dengan dibayar kurma satu sok. Kalau seperti ini terlalu murah hargamu, maka naikkan pembayarannya pakai kurma dua sok. Karena sifatnya tabadul, meskipun bentuknya bahan makanan dengan bahan makanan atau benda dengan benda yang lain, ini bisa masuk dalam kategori baik secara bahasa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, objek jual beli itu ada dua, ada al-ain dan ada al-manfa'ah. Ada al-ain dan ada al-manfa'ah. Al-ain barang, baik yang bentuknya mata uang atau selain mata uang. Maka dinar, dirham masuk ain. Rumah, mobil, properti, barang-barang yang lainnya, HP dan seterusnya masuk al-ain. Masuk al-ain. Al-ain tulisan Arabnya gimana? Sama seperti tulisan Arab mata, ainun. Karena kata ainun dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Bisa maknanya mata, bisa maknanya air yang keluar dari bumi, mata air. Bisa bentuknya emas atau perak. Termasuk bisa juga dipakai untuk menyebut barang yang menjadi objek transaksi. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat ini juga bisa menjadi objek transaksi. Berarti bentuknya adalah jasa, baik dari jasa makhluk yang hidup, berakal maupun yang tidak berakal, maupun jasa dari makhluk yang mati. Jasa dari makhluk yang hidup, berakal, contohnya apa? Contohnya apa? Manusia. Yang ini disebut dengan akad jasa untuk manfaat makhluk hidup yang berakal, disebut dengan ijarah dhimmah. Ijarah dhimmah. Saya nyuruh seseorang, tolong saya diantarkan ke tempatnya si A. Maka ini ijarah dhimmah. Yang kedua, jasa untuk makhluk yang tidak berakal atau makhluk atau benda mati, seperti rumah, kendaraan, kemudian binatang dan seterusnya. Apa beda antara ijarah dhimmah dan ijarah yang bukan zimmah. Kalau icharah zimmah berlaku khusus bagi apa tadi? Apa tadi? Manfaat untuk makhluk yang berakal, manusia. Untuk icharah zimmah, jumhur mensyaratkan bayaran harus di depan. Bayaran harus di depan. Kenapa? Karena kerja manusia itu lebih tidak bisa diukur dibandingkan kerja barang. Kalau ijarah rumah bisa diukur ya. Saya sewa rumahmu selama 1 tahun. Wah, nanti kalau rumahnya sakit gimana? Gak bisa dipakai. Kalau rumahnya lagi demam pusing gimana? Itu ijarah dhimmah, ngomong kayak gitu. Saya sewa bapak, tolong kerja di tempat saya selama 1 tahun. Nanti kalau sakit gimana? Nanti kalau opnam gimana? Tayyib. Nah, yang ijarah zimmah ini lebih tidak terukur dibandingkan ijarah yang ghair zimmah. Karena itulah agar gharornya tidak semakin besar, maka bayarannya harus dilakukan di depan. Ini pendapat jumhur. Namun pendapat yang lebih kuat tidak harus ada persyaratan seperti ini, dan ini pendapat mazhab Hambali. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah fikih buyu memang di sana ada khilaf. Memang di sana ada khilaf. Dan jika kita sering mengenal usul masing-masing mazhab, maka nanti kita akan tahu ketika melihat sebuah pendapat, pendapat ini perbuatan siapa, ya. Apakah dari mazhab Hanafiyah, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Tapi mengingat fikih buyu ini kajian yang barangkali bagi sebagian masyarakat sifatnya baru mengenal, maka terkadang khilaf kita kesampingkan karena akan semakin membuat repot bagi para jamaah. Anda mau menghafal atau tidak menghafal? Memilih yang mana? Tidak usah menghafal. Pokoknya datang hanya bawa HP, nanti dicatat di HP, pulang wallahu a'lam. Gitu. Apakah nanti mau dibaca atau tidak, wallahu a'lam. Saya tahu pokoknya yang mainan HP di sini bukan mainan HP tapi mencatat ya. Kalau itu di depan Ustadz Yazid suruh keluar. Tapi enggak jadi masalah ya. Yang penting pokoknya kita sama-sama belajar. Tayyib. Nah, dari sekian madhab ini, madhab pertama sampai madhab terakhir, dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhab yang cukup rumit dalam masalah fikih muamalah adalah madhab Syafi'iyah. Madhab yang cukup rumit dalam masalah fikih muamalah adalah madhab Syafi'iyah. Karena dalam madhab Syafi'iyah, batin itu diperhitungkan secara mutlak. Kondisi batin itu diperhitungkan secara mutlak. Sehingga orang ketika bertransaksi wajib lahir batin. Berbeda dengan madhab Hambali, yang ini paling ringan dalam masalah muamalah. Karena dalam madhab Hambali, dan juga kadang lebih sesuai dengan pendapat jumhur, bahwa dalam masalah akad jual beli batin memang diperhitungkan, namun tidak secara mutlak. Tayyib. Di antara contohnya, dalam mazhab Syafi'iyah redaksi ijab kabul itu wajib diucapkan. Redaksi ijab kabul wajib diucapkan. Sehingga kalau ada orang yang melakukan transaksi tanpa mengucapkan redaksi ijab kabul, maka akad yang dia lakukan akad yang batal. Kenapa batal? Karena akad ini tidak mewakili rukun menurut mazhab Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah mencantumkan bagian batin 100% secara mutlak harus dilibatkan? Karena dalam keridhaan, rela itu tempatnya di hati. Dan Allah mensyaratkan dalam Al-Quran sebagai ayat yang menjadi acuan paling utama dalam masalah transaksi jual beli, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim munkum. illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian makan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Berarti kalau tidak saling ridho, harta yang kita dapatkan adalah harta yang batil. Kalau tidak saling ridho, berarti harta yang kita dapatkan adalah harta yang batil. Sementara ridho tempatnya di batin, dan orang tidak tahu isi hati orang lain. Karena itu, untuk bisa memastikan apakah hatinya sudah ridho atau tidak, harus dinyatakan secara lahiriah. Sehingga bagi mereka wajib ada ijab dan qabul. Tayyib. Nanti kita akan membaca beberapa hadis di kitab Bulughul Maram untuk melihat lebih dekat tentang masalah ini, dan tarjih akan kita sampaikan insyaallah taala. Kita akan baca hadis yang pertama di kitab Bulughul Maram. Beserta ada yang membawa Bulughul Maram? Bulughul Maram. Satu. Yang lain ada? Dua ya. Silakan dibuka di Kitabul Buyu'. Amin. Tauhidul Ahkam. Ada yang membawa Tauhidul Ahkam, boleh silakan. Silakan dibuka di Kitabul Buyu'. Ada Kitabul Buyu'? Ada ya. Nanti kita harapkan yang lain juga membawa Bulughul Maram. Bulughul Maram yang versi terjemahan cukup tebal. Misalnya ada yang menghendaki khusus Kitabul Buyu', bisa kita pesankan ke panitia. Entah nanti bagaimana caranya panitia menyediakan yang lebih tipis khusus Kitabul Buyu'. Dulu sekitar tahun 2005-2006, seingat saya ya, Kitabul Buyu' Bulughul Maram dengan mengambil syarah Tawdihul Ahkam Syekh Abdullah Al-Ubasam pernah dikaji di Masjid Al-Asri Pogum bersama Ustadz Aris Munandar. Waktu itu disendirikan. Jadi kita Tawdihul Ahkam dikopi khusus Kitabul Buyu'. Dan itu kajian dadakan. Jadi pertama kitab apa begitu, belum selesai ganti ini untuk sisipan. Begitu kajian ini dimulai pertama rame, pekan berikutnya hilang setengah, pekan berikutnya hilang setengahnya lagi. Kurang lebih 4 atau 5 pekan tinggal 2 orang. Saya yang antar jemput Ustadz Aris dan satu lagi takmirnya. Karena dulu yang dibaca kitab Tawdihul Ahkam. Dan waktu itu kajian seputar masalah muamalah belum sesemarak sekarang ya. Akhirnya karena sudah tidak ada peminatnya, ganti kitab. Nah, nanti kalau di sini kok semakin menyusut-menyusut enggak ada peminatnya, kita ganti kitab ya. Kitab apa misalnya? Kitab Babun Nikah misalnya. Nah, biar ramai lagi ya. Tayyib. Kita baca hadis yang pertama di kitab Bulughul Maram. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi. An Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Qala 'amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wa sahahahu Al-Hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' bin Malik Al-Ansari, beliau dari suku Khazraj. Al-Ansari imma Khazraj wa imma Aus. Kalau Al-Ansari bisa ada dua kemungkinan, bisa Khazraj dan bisa suku Aus. Ibu beliau adalah saudaranya, ibu beliau adalah saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay, Rasul Munafik. Berarti Rifa'ah bin Rafi' ini keponakannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau menghadiri perang Badar, ikut dalam perang Badar, perang Uhud dan beberapa peperangan yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, juga dari beberapa sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ubadah bin Samit, dan beberapa sahabat senior yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa isi pertanyaannya? Ayyul kasbi atyab, al-kasab, al-kasab apakah yang paling tayyib? Yang dimaksud dengan al-kasbu, al-kasbu itu isim, isim apa? Isim masdar. Kasaba yaksibu kasban. Al-kasbu di sini adalah isim masdar. Dan isim masdar itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Isim masdar bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Dan yang dimaksud isim masdar dari al-kasab di sini maknanya adalah muktasab. Berarti dia maf'ul. Artinya hasil kerja. Hasil dari kerja. Ayyul kasbi atyab. Hasil kerja apakah yang paling tayyib? Hasil kerja apakah yang paling tayyib? Berarti yang ditanya di sini pekerjaan atau hasilnya? Yang ditanya hasilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sumber hasilnya. Beliau ditanya tentang hasil, beliau menjawab dengan sumber hasilnya. Hasil apakah yang paling thayyib, dan beliau memberikan jawaban dengan sumber hasilnya. Athyab maknanya adalah yang paling thayyib. Thayyib di sini isim isim tafdil, thayyib artinya sesuatu yang baik, sehingga athyab maknanya adalah yang paling halal dan yang paling mendatangkan keberkahan. Yang paling halal dan paling mendatangkan keberkahan. Karena thayyib itu artinya sesuatu yang halal. Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang thayyib dan yang mengharamkan yang khabith. Berarti thayyib maknanya adalah halal. Thayyib maknanya adalah halal. Di sini sahabat bertanya, penghasilan apa yang paling halal? Yang paling thayyib. Dan ketika tingkatan halalnya paling tinggi, berarti dia yang paling diberkahi. Karena berkah maka menenangkan bagi pemiliknya, menenangkan ketika diterima, menenangkan ketika masuk ke dompet, menenangkan ketika dikasihkan keluarga, menenangkan ketika diberikan ke orang lain, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalur rajul biyatihi. Beliau menjawab ada dua penghasilan yang paling thayyib. Pertama, hasil kerja seseorang dari tangannya. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, hasil keuntungan dari jual beli yang mabrur. Seperti yang kita saksikan, hirfatun nas nau'an. Pekerjaan manusia itu hanya ada dua kemungkinan. Hirfatun nas nau'an. Pekerjaan manusia hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah menjual jasa pribadinya. Ijarah dhimmah. Kemungkinan yang kedua adalah margin dari jual beli transaksi. Kalau ada orang yang bekerja macul per jam dibayar 10.000, bisa enggak dia ngambil margin? Saya mau mengambil margin untuk diri saya sendiri. Ya itu bukan margin, Mas. Anda diambil tenaganya dan dibayar sesuai dengan tenaga yang Anda keluarkan. Kalau margin itu berarti ada selisih antara kulaan dengan penjualan. Sehingga pekerjaan manusia karena ada dua kemungkinan ini, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan ruang bagi dua jenis pekerjaan ini. Bagi mereka yang dia tidak berdagang tapi dia sifatnya hanya menjual jasanya, maka dia bisa mendapatkan peluang untuk memiliki harta yang thayyib. Sebagaimana para pedagang, dia juga bisa mendapatkan peluang untuk memiliki harta yang thayyib. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua, amalur rajul biyatihi wa kullu bai'in mabrur. Hadis ini dalil yang paling tegas bahwa berdagang itu bukan sunnah. Karena kalau berdagang bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan tunjukkan berdagang saja. Tentu beliau akan arahkan, hanya berdagang, ngambil margin dari transaksi jual beli itulah yang paling thayyib. Namun jawaban beliau tidak demikian. Jawaban beliau bagaimana? Beliau sebutkan dua. Pertama, hasil dari jerih payah seseorang karena menjual jasanya. Yang kedua, margin dari bisnis yang sesuai dengan atau bisnis yang tidak melanggar aturan syariat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW dalam hadis ini menyebut kata ar-rajul. Ar-rajul itu secara bahasa artinya lelaki. Meskipun perempuan juga terkadang bisa menghasilkan, bahkan bisa jadi menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan lelaki, dibandingkan suaminya. Lalu kenapa di sini disebut ar-rajul? Mimba bil ghalib. Karena umumnya yang bekerja itu lelaki. Sedangkan wanita itu dikerjai bukan. Yang bekerja laki-laki, wanita yang diberi nafkah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, penyebutan ar-rajul di sini bukan berarti wanita tidak boleh bekerja. Mengenai hukum, bolehkah wanita memiliki penghasilan? Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita nanti hasilnya halal atau haram? Jawabannya bukan masalah sisi halal haram penghasilannya, tapi adalah bagaimana cara dia berinteraksi. Karena umumnya wanita itu interaksinya lebih terbatas dibandingkan lelaki. Dia tidak gampang bisa keluar rumah, karena setiap kali keluar rumah harus izin kepada suaminya. Itu pun sifatnya hanya terbatas untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian berdiam di rumah kalian, baik para wanita, dan jangan suka tabarruj. Kemudian wanita interaksinya lebih susah dan seterusnya. Ada banyak keterbatasan. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, orang bisa melakukan transaksi secara online, sehingga terkadang tokonya wanita lebih ramai dibandingkan toko yang dibuat oleh lelaki. Lapaknya ibu-ibu lebih meriah dibandingkan lapaknya bapak-bapak. Tayyib. Kemudian hadis ini dalil bahwa mencari rezeki yang halal itu tidak menghilangkan tawakal. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai penghasilan yang atyab, yang thayyib, yang paling halal. Dan dulu para nabi, mereka juga melakukan aktivitas yang sama. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut celaan orang-orang musyrikin, وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Kenapa kok Allah mengutus seorang Rasul yang makan makanan sama dengan kita, makanannya sama. Wayamsyi fil aswaq, dan dia juga jalan di pasar. Rasul ketika ke pasar ngapain, Pak? Ya? Rasul ketika ke pasar ngapain? Ya, tentu saja bukan cuci mata, ya. Bukan cuman cari-cari barang. Artinya mereka beraktivitas sebagaimana umumnya manusia. Mereka beraktivitas sebagaimana manusia. Berarti para rasul juga bekerja. Dan karena Rasul itu tidak punya atasan, tidak punya bos, maka beliau tidak bekerja dengan cara menjual, dengan cara menjual jasanya. Sang Nabi diminta untuk apa misalnya garap sawahnya orang Yahudi. Wah, berarti beliau jadi bawahannya orang Yahudi. Yahudi bosnya, beliau jadi bawahannya. Ya. Subhanallah, dari kondisi semacam ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah imamul ummah, maka beliau tidak mendapatkan penghasilan dengan cara menjual jasa pribadi, dengan cara ijarah dhimmah. Beda dengan ketika beliau sebelum jadi nabi. Kalau ketika beliau sebelum jadi nabi, beliau pernah melakukan itu. Jadi apa beliau? Pengembala kambing, memperdagangkan barangnya Khadijah. Tapi setelah beliau jadi nabi, aktivitas ini tidak lagi beliau kerjakan. Meskipun sahabat mengerjakannya, sahabat mengerjakannya. Ali bin Abi Thalib itu pernah diminta oleh orang Yahudi untuk ngurusi kebunnya, panen kebunnya. Jadi orang kalau lagi panen raya kan gak bisa ditangani sendiri, butuh apa? Kata orang sini preman ya, meremak nih orang gitu ya. Dia butuh orang lain untuk ikut bekerja. Maka Ali termasuk karyawan yang dia bekerjakan, ngundui kurma, dibayar pakai kurma. Dan ketika itu, di posisi ini Ali bin Abi Thalib jadi bawahannya, bosnya yang pemilik lahan kurma tadi. Tapi hanya sebatas akad ijarah dhimmah. Tayyib. Demikian pula yang dilakukan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Beliau yakulu min amaliyati, makan dari hasil kerja pribadinya. Sehingga Abu Dawud alaihi salam, meskipun beliau seorang raja, namun beliau tidak makan dari setoran upeti rakyatnya. Ayo bayar pajak untuk menutupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Beliau tidak lakukan itu. Beliau tidak minta dari hasil pajak rakyatnya. Namun yang beliau minta dari apa? Hasil menjual baju besi, senjata, karena Allah sediakan untuk beliau wa alanna lahul hadid. Dan aku jadikan untuk Daud besi itu lembek di hadapannya, sehingga Daud bisa membuat baju besi, bisa membuat perlengkapan perang dan seterusnya. Karena al-hadid diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, fihi ba'sun, di situ ada kekuatan yang lebih. Ada kekuatan yang lebih untuk melihat sejauh mana orang memanfaatkan besi ini untuk kepentingan agama Allah, ataukah sebaliknya untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kekuatan besi. Besi dibandingkan logam atau dibandingkan benda-benda yang lain, dia lebih kuat secara umum. Nah, kemudian ada turunan-turunan besi ya, dan seterusnya. Tayyib. Kepentingan kita dari hal ini adalah bagaimana Dawud alaihissalam diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak makan dari hasil upeti rakyatnya, pajak dari rakyatnya, tapi beliau makan dari hasil kerja pribadinya. Kemudian hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai apa bentuk pekerjaan yang paling bagus. Apa bentuk pekerjaan yang paling bagus? Kalau penghasilan yang paling thayyib, sumbernya ada dua. Pertama, menjual jasa. Yang kedua, margin dari jual beli. Nah ini kan bentuknya banyak, beraneka ragam. Ada yang jadi karyawan tetap, ada yang freelance, ada yang dari hasil bertani, dari hasil menjadi makelar, berdagang, dan seterusnya. Bentuknya apa? Banyak. Nah dari sekian banyak bentuk ini, kira-kira yang paling bagus bentuknya apa? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan penghasilan yang paling bagus adalah penghasilannya para rasul. Apa penghasilannya para rasul? Penghasilan para rasul adalah ghanimah. Ghanimah itu disediakan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya koreksi berarti tadi bukan penghasilan para rasul ya, penghasilan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ghanimah. Ghanimah rizqun saqahullahu ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Rizki yang Allah sediakan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan rizkiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya sumber penghasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanimah. Sehingga beliau disediakan oleh Allah rizki untuknya adalah dari hasil peperangan, dari hasil jihad. Mukaddimahnya amal soleh berupa jihad, baru bisa mendapatkan ghanimah. Wah, berarti kalau gitu Nabi SAW perang demi ghanimah. Nah ini su'udzon. Karena gak mungkin beliau berperang tidak ikhlas dalam rangka untuk mendapatkan harta. Namun perang yang beliau lakukan ketika menang, maka ghanimahnya Allah jadikan itu sebagai sumber pendapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang pertama, ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pendapat kedua mengatakan bahwa penghasilan yang paling thayyib adalah bertani. Kenapa bertani? Alasannya karena petani itu paling sabar. Nandur, kemudian ketok ijo, seneng. Padahal belum ada hasil, mau melihat ijo saja sudah seneng. Pak, ijo ini buat apa pak? Ya belum ada apa-apanya, wong belum bisa dipanen, tapi lihat ijo saja sudah senang. Artinya bertani ini sebab orang lebih banyak bersyukur. Bisa menjadi sebab orang lebih banyak bersyukur, bersabar dan seterusnya. Katanya seperti itu ya. Realitanya bagaimana wallahu a'lam ya. Apakah ketika bertani lebih sering nesu ya, miso, ngumpat dan seterusnya, kita enggak tahu kalau di negara kita. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ini pendapatnya An-Nawawi. Yang paling bagus itu bertani, biar orang bisa lebih sering bersabar, lebih sering bersyukur, lihat ijo bersyukur. Beda dengan rental mobil ya. Lihat ban belum tentu bersyukur. Beda dengan apa misalnya jualan kambing. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa pekerjaan yang paling thayyib adalah pekerjaan yang paling sesuai dengan latar belakang pelakunya. Dan itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tergantung apa? Tergantung passion ya. Tergantung passion. Ada yang lebih cocok jadi, dia itu kalau bisnis mesti gagal. Wow, berarti Anda emang karakter Buddha ya. Lebih cocok jadi pekerja maksudnya ya. Ada yang sebaliknya, dia kalau disuruh bekerja gak betah. Aku nek kon ngantor anggere duwe atasan mesti ra karuan. Gak betah. Ada model kayak gitu, Pak ya. Sehingga masing-masing orang itu beda-beda. Di beberapa tempat ada sebagian orang yang ditawari modal, jenengan wis resign saja, nanti tak kasih modal. Ora gelem, Pak. Pokoknya aku nek metu teko kantor itu pusing. Kalau enggak, dia enggak ngantor itu pusing. Dia sukanya pokoknya kerja itu yang rapi, wis pokoke teko jam 8 mulai jam 5. Datang jam 8, pulang jam 5. Itu saja kegiatan yang dia lakukan. Nanti pokoknya hasilnya tetap segini saja. Enggak berkembang-berkembang. Tapi dia menikmati yang kayak gitu. Disuruh usaha, bingung malah dia, pusing. Wah. Nek ora duit oke kayak gini bingung. Lihat duit banyak suruh mengembangkan, bingung dia, ketakutan. Berarti memang dia karakternya karakter pekerja ya. Itu bahasa lainnya dalam tanda kutip baca budak gitu ya. Dan ada yang sebaliknya. Nah, masing-masing orang punya passion yang berbeda. Dan pekerjaan yang paling bagus itu sesuai passion. Ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Imam As-Sa'di rahimahumullahul jami'. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati bahwa penghasilan yang paling bagus adalah penghasilan dari pekerjaan yang sesuai passion. Ya. Maka silakan bekerja sesuai passion. Ya. Gak cocok nanti jadi desain interior ya, pindah apa jualan herbal ya. Nanti gak cocok di situ ya ganti lagi tukang pijit atau apa. Yang penting pokoknya sesuai passion. Dan subhanallah, Allah arahkan manusia itu sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Agar kehidupan ini saling melengkapi. Makanya melawan passion biasanya pasti enggak jadi. Mas, aku kok jadi tukang cilok abadi ini gimana, Mas? Ya tidak perlu seperti itu. Kalau memang passion Bapak di sini ya dilayani saja sebaik mungkin. Semoga ini bisa menjadi penghasilan yang baik. Tayyib. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa harta itu bertingkat nilai kehalalannya. Tadi atyab tadi maknanya apa? Yang paling halal. Berarti harta itu bertingkat nilai kehalalannya. Ada yang paling atyab, yang paling halal. Ada yang di bawahnya lagi dan seterusnya sesuai dengan tingkatannya. Nah, sebagai seorang muslim yang perlu kita pikirkan tidak hanya sebatas mencari harta yang thayyib, tapi bagaimana bisa mendapatkan yang atyab agar penghasilan kita lebih halal. Semakin halal nilainya, maka semakin mendatangkan keberkahan. Kata orang, yang kita dapatkan yang penting bukan yang penting untuk duit, tapi bagaimana duit itu semakin berkah. Karena bukan uangnya yang kita inginkan, duit dipangan reso, gitu. Tapi apa yang kita inginkan dari uang itu? Manfaatnya. Nek mau nompo duit terus hilang, hanya sebatas menerima duit, tapi setelah itu tidak menghasilkan manfaat, ya percuma, sama sekali tidak ada nilainya. Wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama di Kitabul Buyu yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Cukup ya? Sisa waktu kita ada 20 menit. Kita bisa manfaatkan karena kita juga dirilai oleh beberapa radio yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung dari jamaah terlebih dahulu kita angkat, silakan Pak. Bisa maju ke depan. Yang ingin bertanya bisa mempersiapkan diri maju ke depan. Nanti kita berurutan, mungkin dari jamaah putra, silakan Pak. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya tentang ini kerjaan kita yang baru ya, karena baru resign kemarin, alhamdulillah. Jadi kita tuh punya usaha sama teman itu trading, Ustaz. Trading. Nah, jadi di salah satu BUMN di Jawa Timur. Di salah satu BUMN Jawa Timur. Jadi prosesnya begini, Ustaz. Jadi BUMN itu dia bakal sharing PO ke beberapa perusahaan-perusahaan rekanannya seperti kita. Jadi kayak close tendering gitu, Ustaz. Close tendering. Jadi tendering, tertutup gitu. Jadi enggak terbuka. Jadi di situ dia, saya butuh misalkan barang senilai 1000 pieces, nilainya mungkin 100 juta gitu. Nah, itu disebar ke beberapa perusahaan seperti kita. Nanti kita analisa di situ, kita kanvas. Setelah kita cek, kita cari suppliernya semua dapat, dan biasanya kita deal-dealan sama supplier untuk tidak melakukan perubahan harga selama 2 minggu ke depan. Karena atas dasar harga ini kita maju ke BUMN tersebut. Seperti itu, Ustaz. Jadi setelah itu dapat, kita majuin ke BUMN, ternyata harga kita terbaik nih, Ustaz. Baru di setujui dan diriliskan PO. Nah, setelah itu baru kita saya cash beli di suppliernya, saya beli cash. Nanti saya bayar, saya kirim ke Inka lah ya, bilang aja ke Inka. Nah, dari situ baru dia minta tempo 30 hari, sampai dengan gak terbatas, Ustaz. Sampai pembayarannya luar biasa, Masya Allah. Di atas buku memang, di atas kertas 30 hari. Cuman pengalaman bisa sampai 3 bulan. Jadi perputarannya gak lambat. Nah, kira-kira apakah ini ada innah? Di situ ada unsur-unsur innah yang kita menjual barang yang sebenarnya gak punya. Kemarin menurut pendekatan saya sih, insya Allah halal ya. Tapi halal, makanya saya tanyakan sama Ustaz. Pendekatan halalnya gitu. Jadi gini, seperti halnya gini. Saya tolong cariin saya Kijang Innova tahun 2005. Baik, ana cariin. Saya jalan, dapatlah Kijang Innova itu tahun 2005. Saya tawarkan ke dia, "Ini ada nih Kijang Innova harganya sekian, apakah kamu beli?" "Oh, mau." Saya beli barang di situ, saya jual di sana, dan itulah selisih yang margin yang saya ambil. Nah, itu pendekatan yang saya ambil. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, ini tidak masuk live ya? Masuk. Pertanyaan masuk live. Masuk live radio. Ada berapa channel ini? Ini TV One, yang satunya. Oh, Metro ikut sini. Jadi ada tender ya, close tender, berarti pesaingnya nggak ada, Pak? Ada, nggak tahu nanti. Ada 5 sampai 6 perusahaan. Ada 5 atau 6 perusahaan. Tapi sehat, insya Allah ya. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Tidak ada main sogok di belakang. Tidak ada. Kalau tendernya sehat, alhamdulillah itu peluang yang bagus sekali, dan kalau bisa kita biasakan seperti ini. Ketika bekerja sama dengan instansi pemerintah, karena kalau sudah bicara instansi pemerintah, tender itu biasanya masyarakat suudon, bukan saya ya, masyarakat suudon. Pasti ada main di belakang dan seterusnya. Ketika sudah menghasilkan suudon itu pasti bermasalah. Kemudian ketika tendernya tender yang sehat, lalu bagaimana skema akad yang benar? Kita punya ketentuan bahwa trader, saya berbicara trader ya, bukan sonik, bukan produsen. Karena penjual itu ada, trader ada produsen. Bahwa trader baru boleh menjual barang dengan dua syarat. Pertama, barang itu telah dia miliki. Yang kedua, barang itu telah dia kuasai. Sehingga kalau akad mendahului dua ini, akad mendahului dua ini, maka melanggar dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendahului yang pertama belum dimiliki, dia belum memiliki barang tapi dia menjual, berarti ini melanggar hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Yang kedua, jika mendahului menjual barang sebelum menerima, sebelum menguasai, maka ini melanggar hadis Ibnu Abbas Kemudian Zaid bin Arqam, di mana Nabi SAW melarang menjual sesuatu hatta taqbidah, sampai dia melakukan qabd terhadap barang itu. Sehingga akad yang dilakukan mendahului dua ketentuan tadi melanggar dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Terus bagaimana solusinya? Solusinya berarti jangan melakukan, kuncinya adalah jangan melakukan akad mendahului dua ini. Akadnya dilakukan di belakang. Terus di depan ini apa yang perlu dilakukan? Ikatan tender dengan pemerintah itu sifatnya rencana akad. Cuman saya enggak tahu bisa enggak pemerintah atau pihak BUMN dipahamkan tentang masalah ini. Ini sifatnya baru rencana akad loh Mas. Meskipun jenengan menang tender, tapi ini sifatnya baru rencana. Kalau sifatnya baru rencana, berarti pemerintah juga berhak untuk menggagalkan. Wah, itu resikonya gede banget. Setelah kita beli barang ada di tempat kita, ditawarkan ulang, gimana, tender dilanjut atau tidak? Gak jadi. Nah, itu kepentung berkali-kali. Sudah membuat perhitungan RAB, kanvas, sampai kemudian pengajuan, ada effort, tenaga yang perlu dikeluarkan. Menang, alhamdulillah. Ternyata setelah dapat gak jadi, dan itu haknya penjual, hanya pembeli untuk membatalkan. Maka resiko akan lebih besar. Nah, kalau solusi seperti ini tidak bisa menjawab karena resikonya terlalu besar. Apa yang bisa dilakukan sebagai solusi yang lain? Solusi yang lain adalah dilakukan akad salam. Akad salam itu salah satu di antara ciri khasnya adalah pembeli yang butuh barang, bukan penjual yang menawarkan barang. Dan akad tender itu bisa disetarakan dengan akad salam karena sangat mirip. BUMN yang butuh barang, lalu dia melakukan akad salam. Nah, akad salam itu boleh deal di depan sebelum objek ada. Namun dengan syarat apa? Pembayaran tuh tunai. Dan di tempat kita tidak ada tender yang pembayarannya tunai. Apalagi tadi realnya yang beliau sampaikan, perjanjiannya minimal 30 hari, tapi bisa molor sampai 30 bulan. Satuannya berubah, dari hari berubah menjadi satuan bulan. Sehingga kalau pakai salam mustahil, karena gak ada contohnya di negara kita. Kalau ada contohnya, gak bakalan mungkin bisa terjadi di negara kita. Maka satu-satunya pilihannya yang pertama tadi. Tapi kita siap dengan resiko kalau nanti pemerintahnya atau BUMN-nya gak jadi beli, ya sudah, berarti barang ini tidak perlu kita paksakan bagi dia untuk membelinya. Karena waktu akad dengan pihak tender atau dengan pihak BUMN kita belum memiliki barang. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Bisakah melakukan tender tanpa memiliki barang? Kalau posisi kita produsen enggak masalah. Misalnya BUMN A pesan tahu sekintal. Kita produsen tahu, nah, boleh, silakan. Sehingga akad dilakukan sebelum tahu diproduksi, silakan. Tapi ini di posisi apa? Produsen. Cuman biasanya untuk produk-produk manufaktur sekalipun, vendor itu bukan produsen, tapi trader, dia hanya kulak pengadaan terus jual. Apalagi untuk produk yang sama sekali tidak mungkin dia bisa menjualnya atau dia tidak bisa memproduksinya, seperti mobil, mau tidak mau kita hanya bisa beli, atau perlengkapan komputer, mau tidak mau kita hanya bisa beli. Mungkin kalau ngerakit itu masih bisa disebut ya sebagai apa, produsen. Misalnya saya butuh PC, nah, butuh PC kan ada banyak peripheral yang menjadi penyusunnya. Terus Anda sediakan, saya punya PC dengan spek seperti ini, bisa menyediakan, dan nanti akan saya produksi PC seperti itu. Bapak mau seperti apa, ini ada banyak pilihan. Mungkin itu bisa. Masih bisa dimaklumi sebagai produsen. Tapi kalau mobil enggak mungkin Anda rakit ya. Bisanya hanya dibeli. Atau HP misalnya bisanya hanya dibeli. Wallahu a'lam. Intinya kembali ke tadi ya. Pihak vendor siap ketika BUMN tidak jadi beli. Nah, bisa jadi perwakilan enggak ketika supplier itu berarti yang bisa dilakukan alternatif berikutnya adalah menjadi wakil bagi suppliernya. Bisa dua, wakil bagi BUMN atau wakil bagi supplier. Tapi kalau wakil tidak boleh menentukan margin. Nah ini catatannya. Wakil tidak boleh menentukan margin. Siapa yang menentukan margin? Pemilik. Bisa wakil dari BUMN, dan yang lebih tepat posisi vendor itu wakil dari BUMN. Karena yang minta siapa? BUMN. BUMN minta tolong carikan barang. Oh siap, saya carikan. Nanti saya dikasih berapa? Nah, itu bisa. Nah berapa itu dari nilai real barang, misalnya 1% dari harga atau dari kebutuhan tender bisa. Atau misalnya pakai angka fix, ya nanti kamu saya bayar sekian puluh juta, pakai angka fix juga boleh. Dan nanti harga realnya disampaikan apa adanya. Dari supplier berapa? 100 juta. Laporan 100 juta. Plus fee misalnya 1% dari nilai barang. Silakan. Kalau itu silakan. Sebenarnya seperti ini bisa kita suasanakan ya. Bisa kita apa? Arahkan. Cuman wallahu alam, kajian fikih muamalah belum menembus tembok BUMN ya. Sehingga ketika kita sudah punya pemahaman, saya maunya seperti ini, BUMN-nya enggak ngerti. Wah, kita enggak bisa Pak metode kayak gini. Bikin repot ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang penjual emas. Jadi dia bisnis emas dan hijrah, kemudian memperbaiki transaksi emas yang dia lakukan. Dia sudah paham harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang bikin masalah adalah klien dia, para toko emas di bawahnya. Toko emas di bawahnya dijak seperti itu, bingung, gak ngerti. Akhirnya apa? Banyak klien yang karena merasa repot, transaksi karo sebenarnya secara nominal sama, mau dengan A, B, C, D, dengan supplier A, supplier B, supplier D, dia supplier emas ya. Semuanya nominalnya sama. Cuman karena merasa ini, wah terlalu repot, sama orang ini ditinggal. Akhirnya banyak klien yang meritili satu-satu. Nah, saya sudah gak cocok. Tapi dia bersabar. Ya, yes, inilah konsekuensi bisnis di tengah orang yang gak paham tentang masalah bisnis. Ini salah satu di antara bukti bahwa sebenarnya kajian muamalah itu belum, masih terus kita lakukan dengan harapan nanti bisa sampai pada tingkatan BUMN benar ketika bertransaksi dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan saat atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penanya yang berada di masjid, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jazakallahu khair atas ilmunya pagi ini. Saya ada dua pertanyaan tentang transaksi jual beli. Yang pertama itu bagaimana kalau transaksi jual beli di produk yang ada diskon yang ada di Google Play? Apakah bermasalah juga seperti GoPay atau Tcash? Karena misalnya seperti ini, kita mau beli e-book. E-book itu dijual di Play Store, dijual juga di cetaknya. Harganya sama, cuma di Play Store itu ada, seperti ada dicoret, lalu ada harga diskonnya. Jadi misalnya 10.000 jadi 80.000. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua tentang transaksi dengan non muslim berkaitan dengan kartu kredit. Untuk kartu kredit kita semua sepakat kalau itu bermasalah. Cuman untuk beberapa keadaan mendesak misalnya kayak developer IT biasanya kan butuh untuk, sebenarnya bukan butuh kartu kreditnya, tapi butuh jaringan Visa dan Mastercardnya itu untuk transaksi dengan seperti beli lisensi dan sebagainya. Siap, mungkin. Menjual beli itu. Apakah bisa kalau kita jual beli dengan non muslim yang memiliki kartu kredit? Jadi dia membantu kita menjual atau transaksi itu, kita ke non muslimnya cash, tapi kita kan kita tahu non muslim itu punya kartu kredit, jadi kita seperti nebeng gitu, Ustaz. Apakah sah transaksinya atau itu bermasalah? Kalau itu bermasalah, mungkin ada alternatif lain, solusi, Ustaz, seperti apakah sudah ada di Indonesia kartu kredit yang benar-benar syariah itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama apa tadi? Diskon ya. Ada orang melakukan transaksi jual beli e-book melalui Play Store dengan harga yang lebih murah dibandingkan versi cetak. Ini boleh atau tidak? Prinsipnya begini. Pasar itu tergantung pasar ya. Pasar tergantung pasar. Pasar itu, harga pasar itu punya kaidah gini. Di mana bumi dipijak, maka di situ harga pasar dihargai. Sehingga orang boleh menjual produknya, barangnya sama tapi harganya variatif tergantung pasar. Saya jual air mineral di toko pinggir jalan 3.000 satu botol. Di atas kereta 5.000, di bandara 10.000. Pesawat 25, di dalam kamar hotel 30.000. Harganya bervariasi. Di mana bumi dipijak, maka harga berbeda. Nah, orang menjual produk cetak 100.000, e-book 50.000. Boleh tidak? Silahkan, sah-sah saja. Karena ini pasarnya sudah beda. Apalagi bentuknya beda. E-book dengan versi cetak jelas beda. Sehingga boleh saja di situ harga di Play Store, e-book di Play Store lebih murah dibandingkan versi cetak. Ya, kalau misalnya kita sebagai penjual, diniatkan saja sedekah untuk para mahasiswa ya. Karena mahasiswa itu paling suka ngejar e-book. Yang kedua, tentang masalah penggunaan kartu kredit. Kartu kredit ada yang bentuknya skema debit ya. Jadi diisi dulu baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai. Ada beberapa bank yang bisa menyediakan seperti itu. Nanti mungkin Anda bisa cari tahu banknya apa. Dan ini solusi yang bisa kita berikan bagi mereka yang butuh kartu kredit. Dulu yang kita pahami begini, kenapa kok orang harus pakai kartu kredit? Karena jaringan kartu debit dengan kartu kredit itu lebih luas kredit dan jaringan Visa atau Mastercard. Lalu saya lihat, loh, ini di kartu debit juga ada logo Visa, Mastercard, tapi ternyata juga gak bisa dipakai. Jadi kesimpulannya bukan sebatas jaringannya, kesimpulannya adalah dia bisa digunakan transaksi verified by Visa, verified by Mastercard, terverifikasi oleh Visa atau Mastercard, oleh jaringan mereka yang dipercaya. Nah, itu baru bisa di kartu kredit. Sehingga pada prinsipnya transaksi dengan kartu kredit maupun kartu debit dalam kasus seperti ini, yaitu yang hanya bisa diselesaikan pakai kartu kredit, itu pada prinsipnya hanya sebatas jual beli biasa. Itu hanya sebatas metode pembayaran. Cuman yang jadi masalah, untuk bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, kita harus menandatangani klausul riba, yaitu utang dulu di bank, dan nanti jika telat bayar, tagihannya kena penalti. Nah, ini yang maunya kita hindari. Jika masih ada solusi bahwa tidak perlu menandatangani klausul seperti ini, karena skemanya sudah berubah jadi debit yang diubah jadi kartu kredit, ada sebagian bank yang katanya bisa menghasilkan seperti itu, maka kita wajib memakai yang kedua. Tujuannya dalam rangka menghindari klausul yang ada dalam kartu kredit. Terlepas apakah nanti Anda bisa menjamin saya akan bayar sebelum jatuh tempo. Kalaupun misalnya Anda bisa menjamin itu, tetap terlarang karena di depan kita sudah menyepakati bahwa siapa yang nanti telat bayar sampai jatuh tempo, maka nanti kena penalti. Kesepakatannya ini yang bermasalah. Nah, masalah Anda bertransaksi dengan non-muslim atau yang lainnya, ini tidak mempengaruhi hukum. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan muamalah dengan Yahudi dalam masalah hal yang sifatnya mubah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan dari pendengar radio Bas FM di Salatiga. Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kami memasarkan produk pendukung yang merupakan bagian produknya MLM? Saya tidak ikut sistemnya, hanya menjualkan barangnya yang memang bermanfaat untuk kesehatan. Dari Pak Wuryanto, silakan Ustaz. Tentang MLM ada dua bagian yang perlu kita pisahkan, ada produknya dan ada sistemnya. Dan sudah sering kita tekankan ini. Label MUI di sebagian besar MLM hanya pada produknya, bukan pada sistemnya. Ini misalnya MLM dari luar negeri, ada label halalnya dari MUI, yaitu label halal produknya, bukan sistemnya. Dan beda antara produk dengan sistem. Nah, kalau sebatas produknya, selama Anda bisa pastikan produknya halal, punya nilai manfaat, dan tidak ada unsur pembodohan bagi mereka yang membeli, maka silahkan ditransaksikan. Tapi kalau ada unsur pembodohan, contoh ya, contoh, ada sebuah barang yang dia dianggap air yang sangat bermanfaat misalnya. Oh, ini untuk menyehatkan, bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Tiru-tiru Habas Sauda ya. Lalu kemudian dia jual air itu dengan harga yang sangat mahal. Padahal itu sifatnya hanya sugesti, dia main sugesti, main testimoni dan seterusnya. Unsur penipuannya dominan, maka kita tidak boleh turut menjualkannya, karena nanti jadinya membodohkan, membodoh-bodohi konsumen. Tapi kalau misalnya harganya dengan produknya kurang lebih senilai, mahal gak apa-apa tapi senilai. Ini mahal pak obatnya, tapi ya memang manfaatnya senilai, ya gak apa-apa. Misalnya contoh yang sempat mahal dulu ya, apa ini, bipolen, kok bipolen? Royal Jelly, ya. Royal Jelly menggunakan teknologi nano, itu kan mahal ya, mahal. Sekarang hilang, ya. Kemana itu? Sudah nggak ada. Menunjukkan kalau animo masyarakat sudah nggak membutuhkannya. Nah, misalnya Anda jual itu dan memang ini bermanfaat, Royal Jelly ini bermanfaat. Meskipun harganya mahal, tapi manfaatnya senilai dengan harga. Insya Allah tidak masalah, karena tidak ada unsur pembodohan di sana. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio Muslim di Jakarta. Maksud kami pendengar radio Muslim Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Afan, istri Ana diberi hadiah oleh wali santri karena wali santri tersebut sering menitipkan anaknya sebelum masuk sekolah. Tapi kata kepala sekolah itu hukumnya syubhat, karena kalau mau kasih harus kasih ke semua guru. Mohon penjelasannya Ustaz. Sering menitipkan apa? Menitipkan anaknya sebelum masuk sekolah. Wali santri memberikan hadiah kepada guru. Jadi istrinya diberi hadiah oleh wali santri karena wali santri tersebut sering menitipkan anaknya sebelum masuk sekolah. Titip anak sebelum masuk sekolah ya. Kalau dititipi ini di luar jam kerja, di luar jam kerja sekolah, misalnya berangkat dari rumah ke sekolah, anak ini tetangganya gurunya, terus dititip ya. Kemudian di situ dikasih fee tertentu, insya Allah boleh diterima. Karena ini di luar pekerjaan sang guru. Pekerjaan sang guru ya ketika sudah di sekolah. Tapi kalau itu masuk dalam ranah pekerjaan guru, lalu dia dikasih tambahan oleh wali santri, oleh wali siswa, ini hukumnya enggak boleh. Ini termasuk sogok ya. hadiyatul ummal, hadiah bagi orang yang bekerja, ini statusnya harta khianat. Terus apa yang perlu dilakukan? Ditolak. Kalau gak bisa ditolak gimana? Minta yang bersangkutan silahkan kasihkan ke sekolah. Silahkan dikasihkan ke sekolah. Wallahu'alam. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian kita angkat lagi pertanyaan dari pendengar Radio Muslim, dari Bu Yayan di Bantul. Pertanyaannya, apakah benar pasang listrik pasca bayar dan pasang air pada AM itu haram? Gimana cara menyampaikan kepada keluarga? Syukran. Listrik pasca bayar, terus telepon, pembayaran rekeningnya, di belakang di situ ada klausul penalti katanya ya. Nanti kalau telat kena denda 10%. Tapi saya pernah tanya langsung ke orang PLN, katanya enggak ada. Enggak ada ya, telat ya nanti konsekuensinya dicabut. Dikasih toleransi misalnya bulan pertama, bulan kedua, ketiga cabut. Enggak ada denda. Wallahu a'lam. Yang benar yang mana? Andaikan misalnya ada denda, apakah kemudian ini menjadi tidak boleh? Ada tulisan saya tentang itu di web konsultasisyariah.com. Mungkin nanti bisa merujuk ke sana biar kita menghemat waktu di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara penggajian karyawan terbaik? Di muka, bulan, mingguan, atau di akhir bulan? Jawabannya bebas ya. Nah, kalau bebas seperti ini kembali kepada kesepakatan. Kalau kembali kepada kesepakatan berarti bisa menyesuaikan kebutuhan. Karyawannya ditanya, kamu mau digaji bulanan, di depan, di tengah, di belakang, atau mingguan, sesuai dengan permintaannya. Dan pihak perusahaan juga bisa menetapkan, wah saya kalau mingguan repot, tiap hari harus buka safe box misalnya. Baik, biar gak terlalu sering, saya gaji bulanan saja, silahkan. Ini sesuai dengan apa? Kesepakatan. Jam kerja toko terbaik jam 8, 8.30, 7.30. Nggih, 7.15 on. Istirahat 1 jam. Ini juga kembali kepada kesepakatan. Cara mengambil margin terbaik untuk jual beli sistem konsinyasi. Bagaimana? Jawabannya juga bebas ya. Ini semuanya hal-hal teknis. Dalam Islam tidak diatur secara detail. Walhamdulillah, ini nikmat yang layak kita syukuri. Nikmat yang layak kita syukuri karena Islam memberikan kelonggaran dalam kaitannya dengan fikih jual beli, sehingga kita tidak repot untuk membuat aturan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan kembali dari Radio Muslim, Ustaz. Kita bacakan pertanyaannya. Bagaimanakah hukumnya mengiklankan suatu foto yang bukan milik kita, hanya dijadikan suatu referensi produk saja, tapi kita menaruh copyright di foto tersebut karena yang kami jual adalah jasa jahit? Mohon jawabannya. Barakallahu fik. Meniru itu tidak dilarang. Hukum asalnya meniru itu tidak dilarang. Karena hidup ini meniru ya. Kita meniru apa yang ada di generasi sebelum kita. Kecuali jika benda itu tidak boleh oleh pemiliknya untuk ditiru. Nah, kalau yang seperti ini berarti kalau meniru wajib minta izin. Dilarang meniru pekerjaan saya. Pekerjaan antum apa? Metani. Wah. Nyari kutu. Ya, pekerjaan yang terlalu umum seperti itu ya jangan dipatenkan. Nanti bikin repot banyak orang. Dan saya ada salah satu kawan yang kerja di Dirjen Haji. Di negara kita juga sudah ada aturannya bahwa unit yang terlalu umum itu tidak bisa dipatenkan. Bapak Ibu tidak bisa mematenkan, saya mau mematenkan cukur gundul. Sehingga siapa yang cukur gundul wajib bayar lisensi ke saya. Ini gak bisa, kenapa? Terlalu umum, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang detail, nah itu baru bisa dipatenkan. Nah kalau kemudian pemiliknya naruh di internet, dipajang umum, semua orang bisa niru, dan kita juga bisa melakukan produk, membuat produk turunannya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari ibu-ibu, dari putri. Di sana ada mic wireless. Silakan bila ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Ami. Kita kasih kesempatan satu atau dua penanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama cash tapi ada diskon, bagaimana hukumnya? Membeli cash lebih murah, ada diskon, nggak masalah, boleh. Yang kedua pakai arisan. Maksud arisan di sini nyicil atau bagaimana? 35.000 10 kali 10 bulan. Barangnya di depan atau di belakang? Baik. Kalau barangnya di belakang, jika penjualnya belum memiliki, jadi nyicil dulu 35 selama 10 bulan, tapi penjualnya belum punya barang, barang belum ada di tangan penjual, maka hukum transaksi seperti ini haram dengan ijma ulama. Namanya apa? Ada yang tahu namanya? Namanya jual beli kale bil kale. Jual beli utang dengan utang. Barangnya terutang, uangnya terutang. Yang kedua, jika penjual sudah memiliki barang, barangnya sudah ada, tapi belum diserahkan, ditunggu sampai lunas. Ini boleh menurut Ibnu Qayyim, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, meskipun dilarang menurut Imam Syafi'i, Syafi'iyah, dan beberapa ulama Hanafi. Karena hakikat dari transaksi ini adalah melakukan transaksi jual beli, namun objeknya digadaikan. Objeknya di gadaikan. Sehingga misalnya yang dibeli adalah barang seharga 500.000, setrika 500.000. Saya beli setrika ini, tak cicil ya. Ya enggak apa-apa. Deal bayar 50.000. Tapi setrika baru diserahkan setelah lunas. Berarti kan sama dengan saya beli setrika, lalu saya utang, terus saya cicil, dan setrika ini saya gadaikan di tempat penjual, di tempat penjual. Nah, model transaksi seperti ini sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan, dan pendapat yang kuat boleh. Wallahu a'lam. Ya, ini baik. Keluar dari tema. Silakan, Cak. Solusi jika ada anggota keluarga yang nikah saat hamil. Ini bukan fikih jual beli ya. Solusinya, jadi kalau itu sudah terlanjur akad, maka sampaikan kepada yang bersangkutan, ini akadnya batal, sehingga pisahkan, nanti diulang, setelah melahirkan. Wah, ini kan bikin rame nanti. Ya, itulah konsekuensi hasil zina. Sebagaimana dia mengandung anak, juga mengandung malu, ya. Maka dia wajib atau dia harus siap dengan resiko malu disebabkan perbuatan yang dia lakukan. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Sampai 10.15 kita angkat pertanyaan dari yang putri, ada lagi? Kalau tidak ada, kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim Ustaz. Ini pertanyaannya sedikit ya di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Setiap pagi ada pedagang tempat pedagang tempe lewat rumah yang tujuannya untuk dijual ke pasar. Kami para tetangga terbiasa membelinya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, wa jazakumullah khairan. Pedagang tempe lewat di depan rumah kita mau ke pasar, terus kita beli waktu dia lewat, boleh atau tidak? Ada hadis yang melarang talaqqi rukban. Talaqqi rukban. Talaqqi rukban itu ngadang pedagang sebelum masuk pasar. Ada orang nggawa barang mau ke pasar. Sebelum dia ke pasar, diadang dulu, dibeli barangnya. Ini namanya talaqqi rukban. Nah, talaqqi rukban seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia termasuk pembodohan terhadap orang yang bawa barang. Orang yang bawa barang ini belum tahu harga pasar, akhirnya diborong sebelum dia masuk pasar dengan harga yang murah, padahal harganya di pasar lebih tinggi. Nah, nanti kalau orang ini tahu harga pasarnya lebih tinggi dan tadi dia dibeli dengan harga yang murah, maka dia punya hak khiyar ghabn, khiyar karena dibodohi. Datang lagi ke pembelinya, tadi transaksinya saya batalkan, tak balikno duitmu, mana barangku? Karena ternyata kamu kulak kepada saya dengan harga sepertiganya dari harga normal di pasar. Enggak boleh seperti ini. Ya. Namun kalau penjual sudah ngerti harga pasar, tidak masalah. Kenapa? Karena harga di jalan sama di pasar sama. Sehingga orang yang jualan soto mau ke pasar, didang ning dalan, ditukoni, tetap antara harga soto di jalan dengan di pasar sama. Bukan karena wah penjual soto ini gak ngerti rego ning pasar. Dia membuat harga sendiri, bukan tergantung harga pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakat fidyah, belum bayar puasa tahun kemarin itu gimana? Tidak ada zakat fidyah, adanya fidyah saja ya. Bayar fidyah untuk puasa yang belum atau yang ditinggalkan di dua tempat, apakah beda perhitungannya? Jawabannya sama saja. Fidyah itu sehari sama dengan setengah fitrah. Fidyah itu rumusnya satu hari puasa sama dengan setengah fitrah. Zakat fitrah berapa? Zakat fitrah berapa? 3 kilo misalnya ya. Berarti fidyah 1,5 kilo kali berapa hari tidak puasa? Sebulan ya, kali 30 atau kali 29. Nanti bisa diserahkan ke satu orang atau banyak orang yang miskin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita sepakati saja biar ada keseragaman kehadiran jamaah dan pembicara. Waktu kita 9 atau 8:30? Setengah sembilan awalnya. 8:30 ya, net 8:30, jangan ditawar ya. Baik, saya upayakan datang 8:30. Kalau telat ya silakan diisi yang lain dulu. Jadi pengumuman 8:30 mulai jam 9, itu kebiasaan kita sejak dulu ya. Kita ubah 8:30 insyaallah ya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.